Alam kubur adalah awal kehidupan hakiki dari seorang manusia. Manusia yang merasakannya pun tentu tidak akan dapat menggambarkan kepada yang masih hidup akan kebenarannya. Maka satu-satunya sumber keyakinan kita akan adanya azab dan nikmat kubur adalah dalil Quran dan Sunnah, serta ijma para sahabat dan tabi'in yang menetapkan adanya alam kubur. Alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang selamat di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak selamat, maka setelahnya lebih berat. Hani, budak Utsman bin Affan meriwayatkan hadis. Ketika Utsman berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis tersedu-sedu sampai basah janggutnya. Lalu beliau ditanya, "Engkau mengingat surga dan neraka tetapi tidak menangis. Namun saat mengingat kubur, engkau menangis. Mengapa?" Jawab beliau, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, kubur adalah rumah akhirat pertama. Bila selamat di kubur, maka setelahnya menjadi lebih mudah, dan bila tidak selamat dari kubur, maka setelahnya lebih sulit."